بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab إرشاد الساري في شرح السنة للبربهاري. يقول الشارح رحمه الله برقطع الشارح الشيخ أحمد بن يحيى النجم رحمه الله أما القرآن فإنه كله حق ومن شك في كلمة من كلماته أو في حرف من حروفه ولم يعتقد صحتها فإنه يكفر إذا كان هذا الحرف متفقا عليه في القراءات السبع أما القرآن أدبنا القرآن كلام الله المنزل yang merupakan wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an kalam Allah. فَإِنَّهُ كُلُّهُ حَقٍ maka semuanya yang ada di dalam Al-Quran itu benar. Tidak ada keraguan padanya. Bahkan pada huruf-hurufnya. Kita imani, kita yakini. Itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ شَكَّ فِي كَلِمَةٍ مِنْ كَلِمَاتِهِ dan barang siapa yang ragu terhadap kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Aw fi harfin min hurufihi. Atau bahkan ragu dia. Satu huruf saja. Dari huruf-huruf Al-Quran. Misal. Ketika dia membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala. Alif lam mim. Dia ingkari, ini apa alif lam mim artinya ini? Dalam bahasa Arab tidak dikenal potongan-potongan seperti ini. Kaf ha ya ain sad. Demikian pula ha mim. Potongan-potongan kalimat ataupun huruf, gabungan-gabungan huruf. Sehingga diingkari. Kemudian dia menyatakan itu bukan bagian dari Al-Quran. Syakka fi kalimat fi kalimatin min kalimatihi aw fi harfin min hurufihi wa lam ya'taqid sihhataha dan dia tidak meyakini kebenarannya bahwa itu bagian dari Al-Qur'an fa innahu yakfur orang yang seperti ini kafir dia beriman kepada Al-Qur'an atau kepada kitabullah merupakan salah satu rukun di antara rukun-rukun iman. Ketika dia mengingkarinya, maka dia kafir. Apakah itu kalimat ataupun huruf, atau bahkan satu surat. Dia tidak menginginkannya atau mengingkarinya. Berkeinginan kalau seandainya itu bukan tersebut termaktub dalam Al-Quran, surat tersebut. Sebagaimana orang-orang Syiah Rafidhah, yang mereka sangat membenci dan tidak senang dengan ayat, yang membersihkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan keji kepada beliau. Mereka sangat berkeinginan bahwa surat tersebut dihapuskan dari Al-Qur'an, tidak dicantumkan. Kafir yang seperti ini. Idza kana hadzal harfu muttafaqan 'alaihi fil qira'ati sab'. Apabila huruf ini adalah satu huruf yang disepakati oleh para ulama dalam qiraah-qiraah sab'ah al-mutawatirah. Qiraah-qiraah yang tujuh yang mutawatirah yang disepakati oleh kaum muslimin. Dia ingkari maka kafir. Qala wa ma qawluhu kama anna syahadata an la ilaha illallah لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين sebagaimana syahada an la ilaha illallah, persaksian seorang hamba yang mempersaksikan bahwasanya tiada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. La tuqbalu, tidak akan diterima min sahibiha, dari orang yang mengucapkannya, illa bisidqin niyyah, kecuali jika disertai dengan niat yang jujur. Hanya ucapan di lisan saja, tidak diyakin, tidak dibarengi dengan keimanan, keyakinan di hatinya. Ucapan di lisan saja, tidak pula dibuktikan dengan amal perbuatannya. Bahkan ucapan dan perbuatannya justru bertentangan dengan syahada an la ilaha illallah itu sendiri. Ya, seperti ini enggak akan diterima. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pagi, siang, sore. Tetapi pada praktiknya dia masih meyakini keyakinan-keyakinan syirik dan kufur, meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, istighatsah kepada selain Allah, meyakini bahwasannya penghuni kubur, orang yang saleh yang meninggal dunia kemudian dikuburkan, bisa mendengar permintaan orang-orang yang meminta di sekitarnya. Atau dia mengucapkan syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tetapi meminta bantuan kepada para jin dan syaitan, datang kepada para dukun dan meminta arahan dan petunjuk mereka. La tuqbal, yang seperti ini enggak akan diterima syahadahnya, walau dia ucapkan dalam sehari lebih dari 10 kali, karena dia melakukan pembatal-pembatal syahadah itu sendiri. Wa khalisil yaqin, demikian pula syahada an la ilaha illallah tidak akan diterima manakala dia ucapkan tetapi tidak meyakininya. Wa aqul, kata Syekh An-Najmi rahimahullah, la syakka anna syahadata an la ilaha illallah la tuqbalu min sahibiha illa idza ijtama'at fiha asyurut. Saya ucapkan, tidak diragukan lagi, bahwasannya syahada an la ilaha illallah tidak akan diterima dari orang yang mengucapkannya, kecuali apabila terpenuhi padanya syarat-syarat la ilaha illallah itu sendiri. Dan telah kita lewati pada pembahasan-pembahasan yang lalu, ada berapa syaratnya? Syarat la ilaha illallah ada 8 yang disebutkan oleh para ulama, 7 kemudian ditambah 1 lagi, yaitu menjadi 8. 8 syarat ini dirangkum dalam sebuah bait syair, dalam 2 buah bait syair. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa qiyadin wal qabul laha. Ini ada 7. Ilmun yaqinun sidqun mahabbatun al qabul al inqiyad wa zida thaminuha min al kufran minka bima siwal ilahu min al siwal ilah min al authan qad ulliha. Ada di kitab, di kitab yang akan kita baca ini ada disebutkan bait syairnya. Sebagaimana kata Syekh rahimahullah, tidak diragukan lagi bahwasannya syahada an la ilaha illallah tidak diterima dari orang yang mengucapkannya, kecuali apabila terpenuhi padanya syarat-syarat la ilaha illallah itu sendiri. Wa hadhihi thalathatu syurut wa hiya as-sidq wal ikhlas wal yaqin. Dan ini ada 3 syarat yang disebutkan dari 8 syarat yang ada, yaitu as-sidq, kejujuran, wal ikhlas, keikhlasan, wal yaqin, dan keyakinan. Dzalika li'anna man taraka syai'an min hadhihi syurut batalat syahadatuhu li faqdi wahidin minha. Hal itu dikarenakan Orang yang meninggalkan satu syarat dari syarat-syarat yang ada ini, maka batallah syahadah dia. Karena adanya satu syarat yang tidak diamalkan. Adanya satu syarat yang tidak disebutkan. Pada halaman 192 di catatan kaki disebutkan bait syairnya, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabul ilaha wa zida thaminuha al kufran minka bima siwal ilahi minnal awthani qad ulliha. Ilmun yaqinun ikhlasun sidqun. Ini syarat-syarat la ilaha illallah, mahabbatun, inqiyadun, al-qabul. Yang pertama tadi 4, kemudian ini 3. Wa zida tsaminuha, ditambahkan yang kedelapannya. Al-kufranu minka bima, yaitu kekufuran. Kalau yang tadi jelas ya, ilmun artinya tahu kita, al-ilm al-munafi lidhiha. Kemudian yakin, keyakinan al-ikhlas, keikhlasan as-sidq, kejujuran, mahabbah, kecintaan, inqiyad, ketundukan, al-qabul, dan menerima. Wa zida tsaminuha, dan ditambahkan yang kedelapan, al-kufranu minka bima siwal ilahu minal awthani qad ulliha. Yang kedelapan adalah al-kufran, al-kufru bima yu'badu min dunillah, mengingkari, kafir, mengkufuri terhadap segala sesuatu yang disembah selain Allah Azza wa Jal, bahwa itu adalah batil. Semua sesembahan yang disembah selain Allah Azza wa Jal, walau dikatakan itu adalah sesembahan, tetapi dia batil, tidak berhak untuk mendapatkan sesembahan sama sekali. Amma qauluhu, kemudian ucapan Syekh rahimahullah, adapun ucapan al-muallif, ucapan al-Imam al-Barbahari rahimahullah dalam matan, wa man khalafa wa radda min as-sunnati syai'an faqad radda as-sunnata kullaha. Dan barang siapa yang menyelisihi, khalafa artinya menyelisihi, wa man, dan barang siapa, umum ini laki, perempuan, tua, muda, mau dia orang Arab ataupun orang Ajam, mau dia di timur ataupun di barat, mau dia bangsawan ataupun orang rendahan, apakah dia berpendidikan atau tidak sama sekali. Waman khalafa, menyelisihi, waradda, dan menolak, minas sunnati, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, syai'an, satu saja, faqad radda sunnata, maka berarti dia telah menyelisihi sunnah Nabi kullaha, seluruhnya. Fahadhal qawlu fihi tafsil, kata Syekh An-Najmi rahimahullah, ucapan al-muallif, ucapan al-imam al-barbahari ini butuh dirinci, perlu adanya rincian. Berbeda dengan yang pertama tadi, yang mengingkari satu kalimat dari Al-Quran atau satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia kafir. Iya, ini jelas. Adapun dari sunnah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun yang menyelisihi dan menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia menolak seluruh sunnah. Ini perlu dirinci. Tidak bisa dikatakan mutlak seperti ini. Di antara rincian yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah, fa in kana radda syai'an min as-sunnati li ta'wilin aw radda syai'an syakka fi thubutihi fahadha la yakfur. Kalau seandainya dia menolak sunnah, menolak suatu hadis yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam li ta'wilin, karena adanya ta'wil, karena adanya suatu ta'wil yang dilakukan oleh si alim tersebut. Auradda syai'an syakka fi tsubuti, atau menolak suatu hadis yang disandarkan kepada Rasul karena ragu terhadap kebenarannya, kesahihan sanadnya. Fa hadza la yakfur, yang seperti ini tidak dia menjadi kafir. Karena kita tahu, kita sama-sama mengerti bahwasanya banyak sekali ahadis, hadis-hadis dari hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dhaif, yang lemah. Bahkan banyak di antaranya yang maudhu', palsu. Hadisnya bukan hanya sekedar dhaif atau dhaifun jiddan atau syadidud dha'fi, tetapi bahkan sampai pada tingkatan maudhu'. Ini yang paling jelek. Hadisnya palsu. Kenapa palsu? Iya, karena itu sebuah kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah sama sekali mengucapkannya, dan tidak mungkin lafaz-lafaz itu muncul dari atau keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau yang seperti ini tidak dikafirkan. Terjadi perselisihan di antara para ulama, misal dalam memahami sebuah hadis. Yang satu memahami demikian, yang satu memahami seperti itu. Hadisnya sahih. Maka ketika terjadi perselisihan yang seperti ini, yang satu tidak boleh mengkafirkan yang lainnya. Karena lahu wajhun, ada sisi pembenaran dalam memahaminya. Seperti yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mengutus pasukan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian secara makna, jangan kalian mengerjakan salat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka sebahagian sahabat segera berangkat. Tiba waktu salat di tengah jalan, belum mereka sampai di Bani Quraidah, sebahagian salat di situ, sebahagian tetap melanjutkan perjalanan hingga sampai di Bani Quraidah. Diceritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak menyalahkan satu dari kedua pihak, satu dari dua golongan sahabat yang ada tadi. Tidak menyalahkan yang melaksanakan salat asar sebelum sampai di Bani Quraidah, karena tujuannya adalah segera berkemas untuk berangkat ke sana. Tidak pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyalahkan sahabat-sahabat yang melaksanakan salat asar di Bani Quraidah walau telah lebih lewat atau walau telah lewat dari awal waktunya. Yang seperti ini tidak bisa yang satu kemudian menyalahkan yang lainnya. Terjadi khilaf, khilaful afham atau khilaful tanawwu'. Namun yang dimaksudkan, ketika hadis itu sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas kesahihannya, mutawatir bahkan. Hadisnya sampai pada tingkatan mutawatir, disepakati oleh seluruh muhaddisin kesahihannya. Kemudian dia tolak, yang seperti ini baru bisa menjadi kafir. Misal, telah kita lewati pada pembahasan-pembahasan yang lalu, di antara hadis-hadis yang mutawatir adalah ru'yatullah, bahwa kaum mukminin nanti di yaumul qiyamah bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Diingkari? Enggak. Allah tabaraka wa ta'ala tidak dilihat, tidak di dunia ini, tidak pula nanti di yaumul qiyamah, bahkan tidak pula di dalam al-jannah. Diingkari hadis yang mutawatir ini, maka dia kafir. Wa innama yakfuru man radda syai'an mujma'an 'alaihi minas sunnah bighairi ta'wil. Yang dikafirkan itu, atau hanya saja yang menjadi kafir adalah man radda, orang yang menolak syai'an, sesuatu, mujma'an 'alaihi minas sunnah, sunnah Nabi yang telah disepakati, hadis-hadis Nabi yang telah disepakati kesahihannya, bighairi ta'wil, tanpa adanya ta'wil. Ini baru di kafirkan. Allahu alam bisawab. Adapun berikutnya qauluhu fa alayka bil qabul ila akhir, insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Allahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.